Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yawmiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي النَّارِ. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas sejarah dari peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang bagaimana berlangsungnya perang Badar. Perang yang pertama kali atau perang besar yang pertama kali terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bagaimana proses perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bertemu dengan orang-orang musyrik di lembah Badar. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang posisi pasukan kaum musyrikin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun masukan dari beberapa orang sahabat untuk menempatkan pasukan di posisi yang strategis sebelum datangnya orang-orang. Maka kemudian pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah, bertemulah kedua belah pihak-pihaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga orang-orang musyrikin Quraisy sudah saling berhadapan dan mengambil ancang-ancang saling bertemu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, telah kita jelaskan pula bahwa sebelum terjadi peperangan besar di antara kedua belah pihak, diadakan terlebih dahulu duel pedang antara tiga orang jagoan dari Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan putranya Utbah, yaitu Al-Walid ibn Utbah. Awalnya mereka menantang dari kaum muslimin, ya, untuk mendatangkan wakil untuk bertanding bersama mereka. Awalnya ya mengajukan para sahabat Ansar untuk melayani tantangan mereka, namun mereka tidak mau. Ini para jagoan-jagoan mereka ingin untuk berhadapan dengan kaum muhajirin, yakni kaum muslimin yang berasal dari kota Mekah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tiga orang sahabat yang mulia, Ubaidah bin Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Ali bin Abi Thalib untuk menghadapi mereka. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Tiga jagoan atau tiga wakil dari muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian juga telah kita sebutkan, Nabi SAW kemudian meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berdoa dengan penuh kesungguhan, meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala janjinya. Beliau berdoa, dalam doanya beliau mengatakan Allahumma anjiz lima wa'atani. Ya Allah, tunaikanlah kepadaku. Allahumma ati ma wa'atani. Ya Allah, datangkanlah apa yang telah engkau janjikan bagiku. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma intuhlik hadhil isabah fil islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, apabila celaka pasukan ini atau pasukan ini hancur sampai hancur, ya, maka la tu'bad fil ard. Selama-lamanya engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Demikian doa Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin yang menghadapi kaum musyrikin ketika itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan bala bantuannya berupa turunnya para malaikat. Sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika engkau beristighatsah, ketika kalian beristighatsah, benar-benar memohon pertolongan dari Rabb kalian, fastajaba lakum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian. Apa yang dilakukan atau apa yang pengabulan, bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa tersebut, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang murdifin secara berturut-turut. Inilah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya. Maka muncullah keajaiban-keajaiban di tengah pertempuran, di mana para sahabat mendapatkan ada di antara musuh-musuh mereka yang terluka tanpa adanya kontak senjata dengan kaum muslimin. Ada di antara musuh-musuh mereka yang tiba-tiba terjatuh seakan-akan dipukul dengan sesuatu tanpa kontak senjata sama sekali dengan kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bainama rajulun minal muslimin yauma idin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamah id sami'a darbatan bisaut fawqahu. Ketika itu ada kaum muslimin yang sedang bertempur, ya, atau sedang mengejar seorang pasukan kaum musyrikin, ya, di hadapannya. Kemudian dia mendengar sami'a darbatan bisaut. Kemudian dia mendengar ada suara cambukan, ya, seperti suara orang menghentakkan cambuknya. Ya. Wa sautal faris, demikian juga dia mendengar ada suara orang yang menunggang kuda, al-faris, ada orang yang menunggang kudanya. Yaqulu aqdim, aqdim haizum. Ayo haizum, maju. Jadi ketika itu dia sedang mengejar musuhnya, ya, tiba-tiba terdengar suara pecutan. Dan terdengar ada orang yang sedang menunggang kuda sambil menghentak kudanya mengucapkan, majulah wahai Haizum. Ya. Haizum, maaf. Haizum, majulah wahai Haizum. Haizum ini kata para ulama, ya, Haizum itu dulu kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka biasa memberi nama hewan tunggangan mereka. Ya. Jadi Haizum ini adalah nama kuda yang ditunggangi oleh malaikat. Ya. Jadi dia mengatakan, "Aqdim Haizum. Ayo Haizum, maju." Ya. Fa nadhara ilal musyrik amamah fa kharra mustalqiyan. Maka tiba-tiba dia melihat musyrik yang ada di hadapannya, langsung apa? Langsung tersungkur. Ya, langsung tersungkur. Fa nadhara ilaihi fa idza huwa qad khutima anfu wa syaqqa wajhuhu ka darbati saut. Maka tiba-tiba, ya, ketika dia melihat musyrik yang telah terjatuh tadi, setelah ada suara-suara yang aneh tadi, ya, tiba-tiba dia mendekati musuhnya, lalu dia melihat bahwa ya hidung dari musuhnya tersebut, musuh yang terkapar tadi sudah terbelah, seakan-akan terkena bekas pukulan cambuk. Ya, jadi suara cambuk tadi memang ada malaikat yang mencambuknya. Tiba-tiba apa? Terbelah hidungnya, seakan-akan dia terkena pukulan cambuk. Ya. Kemudian Al-Ansar tadi, ya, setelah dia mendengar, melihat kejadian tadi, dia pun menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'al Ansar fa haddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat Ansar tadi yang mendapati pengalaman yang tak terduga, pengalaman yang luar biasa, terdengar suara cambukan, kemudian terdengar seperti ada orang yang menghela kudanya, tiba-tiba musuhnya telah terkapar dalam keadaan hidungnya terbelah, maka dia pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang baru saja dia hadapi. Fahaddatsa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala sadaqta dzalika min madadis sama'i tsalitsah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau telah benar. Ya, engkau telah berkata jujur. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang diceritakannya. Ya, tentu orang ketika mendengar hal yang demikian, ya, dia akan merasa ragu, bagaimana mungkin ada orang terdengar suara cambukan tiba-tiba tersungkur begitu saja tanpa ada kontak fisik, tanpa ada kontak senjata. Ya. Maka kemudian orang ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaq. Engkau telah benar. Dzalika min madadis sama'i tsalitsah. Yang demikian itu merupakan pertolongan yang datang dari langit yang ketiga. Ya, jadi yang menolong kaum muslimin ketika itu adalah para malaikat. Ya, nggak mungkin ada di antara kita yang bertanya. Ya, ini juga sempat menjadi pertanyaan saya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengirimkan malaikat, ya, tergambar bahwa malaikat itu ikut berperang, padahal cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan malaikat Jibril misalnya, kemudian dengan satu kepakan sayapnya saja semua dari kaum musyrikin, ya, akan hancur binasa. Ya, kita tahu malaikat Jibril, ya, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa Allah tidak kemudian mengutus malaikat Jibril lalu menghempaskan sayapnya ke tengah-tengah musuh? Pasti mereka semua akan hancur. Nah, di sini ada sebuah hikmah. Allah Subhanahu wa taala pertama ingin menunjukkan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allah tidak akan membiarkan mereka. Ya. Nabi SAW sudah beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan bantuan kepada beliau alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Ini mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, atau kata sebelumnya kata Allah fastajaba lakum, aku kabulkan bagi kalian. Ya. Jadi kedatangan para malaikat ini bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap istighosahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian juga Allah ingin mengajarkan, ya, agar kaum muslimin itu berusaha. Betul, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang. Akan tetapi perlu ada usaha. Makanya kita akan dapati banyak sekali kisah-kisah heroik yang terjadi pada perang Badar. Ya. Jadi bantuannya Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian sekali terjangan sayap malaikat Jibril kemudian selesai peperangan. Enggak, Allah ingin agar kaum muslimin berperang, berusaha menunjukkan bagaimana pembelaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah ingin nanti ketika peperangan itu berlangsung ada yang mati syahid di antara kaum muslimin. Ya. Jadi Allah mampu sebenarnya menghancurkan pasukan kaum musyrikin, ya, dengan sekali kepakan sayap saja dari malaikat Jibril alaihissalam. Tapi itulah hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kaum muslimin namun secara bertahap, ya, artinya tidak langsung dalam bentuk menghancurkan secara keseluruhan, menghancurkan seluruh pasukan kaum musyrikin secara keseluruhan. Ya. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di tengah pertempuran, ya, beliau tidak hanya berada di bagian belakang pasukan saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada di barisan terdepan, memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam ikut berperang bersama mereka di barisan terdepan. Ya. Ini menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau tidak hanya di belakang saja, bermain di belakang, tapi tidak, ikut berperang, ikut menyemangati, ya, pasukan kaum muslimin dalam memerangi kaum musyrikin. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Usaid radhiyallahu anhu, ya, ketika perang Badar terjadi, ya, beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idak tathubukum, ya, idak sabukum, ya, farmuhum wastabku nablakum. Apabila pasukan ini pasukan musuh telah mendekati kalian, ya, lemparlah mereka dengan anak-anak panah kalian. Jadi beliau mengomando pasukan, kalau pasukan musuh semakin mendekat, panahlah mereka. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang dengan penuh gagah berani. Ya. Ali bin Abi Thalib melihat langsung, menceritakan bagaimana, ya, gagah beraninya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh di perang Badar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Laqad ra'aituna yauma Badrin wa nahnu naluzu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh kami telah melihat, ya, diri-diri kami pada perang Badar, justru kami berada di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Para sahabat berada di belakangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan. Mereka berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aqramuna ilal adu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terdekat posisinya dengan musuh. Bukan orang yang paling jauh dari musuh, tidak. Beliau alaihi salatu wasallam, kata Ali, adalah orang yang posisinya paling dekat dengan musuh. Wa kana min asyaddin nasi yauma idin ba'sa. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertarung dengan penuh keberanian. Orang yang paling berani dalam bertarung. Masya Allah. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita. Ya, banyak di antara kita bisa melihat, ya, para pemimpin di hari ini, ya, mereka hanya bisa berbicara saja, ya, tanpa memberikan keteladanan, tanpa memberikan contoh. Berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan pasukan untuk maju melawan musuh, maka beliau berada di hadapan, memberikan contoh kepada para sahabat yang lainnya. Beliau adalah orang yang paling pemberani ketika bertempur dengan musuh. Beliau adalah orang yang berada di ujung tombak pasukan. Justru para sahabat berada di belakang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini merupakan bentuk pendidikan yang efektif, ya. Ada suatu pelajaran yang bisa kita dapati di sini. Terkadang seorang pemimpin susah untuk memobilisasi, ya, rakyat yang dia pimpin. Ya, dia menghendaki rakyatnya melakukan hal yang demikian, tapi rakyatnya tidak mau melaksanakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kurang adanya keteladanan. Coba kalau misalnya pemimpin ketika menganjurkan sesuatu, misalnya, ya, dia menganjurkan rakyatnya untuk hidup hemat. Dia tunjukkan kepada rakyatnya, ya, sikap yang dia hidup hemat, tidak kemudian berfoya-foya. Ya, dia pengen agar rakyatnya ini menjadi rakyat yang patuh terhadap hukum misalnya. Maka dia tunjukkan, ya, bahwa dia juga termasuk orang yang patuh terhadap hukum, tidak melakukan pelanggaran. maka orang akan dengan mudah mengikuti apa yang dia sampaikan, apa yang dia inginkan, apa yang dia instruksikan. Ya, sama kayak kita ketika kita berada di rumah sebagai orang tua misalnya, kita ingin agar anak-anak kita menjaga sholatnya, maka orang tua harus terlebih dahulu memberikan contoh. Ya, orang tua harus menjadi orang yang paling bersemangat dalam menjaga sholat-sholatnya. Ya, yang namanya pemimpin harus bisa memberikan contoh. Kalau dia tidak bisa memberikan contoh, maka akan sulit bagi dia untuk menggerakkan ya orang yang ada di bawahnya untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Lihatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berada di bagian depan pasukan. Ya, beliau adalah orang yang paling berani dalam bertarung. Sehingga para sahabat pun ketika melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, mereka pun bertarung dengan penuh semangat. Ya. Kemudian banyak kisah-kisah yang kita dapati dalam perang Badar. Di antara kisah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari adalah kisahnya seorang sahabat yang bernama Auf ibn Harith. Auf ibn Harith ini ya dikenal juga dengan nama Auf ibn Afra. Ya, jadi Afra ini nama wanita. Auf bin Harith atau Auf bin Afra, ibunya ini bernama Afra. Afra ini seorang wanita muslimah, seorang sahabiah yang mulia. Beliau memiliki 7 orang anak dari 2 orang suami yang berbeda. Sehingga agak unik ya kisahnya Afra ini. Beliau menikah pertama kali dengan seorang penduduk Madinah. Lalu lahirlah anak-anaknya. Ya, kemudian beliau cerai, menikah lagi dengan seorang penduduk Makkah, lalu lahirlah anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya ini semua masuk Islam. Sehingga sebagian dari anaknya, ya, anak Afra tadi, ada yang menjadi muhajirin, ada juga yang menjadi apa? Ansor. Ya, jadi kalau ditanya siapa ibunya, ya, seorang wanita yang anaknya itu ada yang muhajir, ada yang ansor, jawabannya Afra. Dan dari 7 anak beliau, radhiyallahu ta'ala anha, 3 orang gugur, syahid di perang Badar. Masya Allah. Kedudukan yang sangat mulia, ibu dari 3 orang yang syahid di perang Badar. Sisanya bagaimana? Sisanya demikian juga, ya, gugur di medan pertempuran. Ya, jadi kalau antum membaca biografinya sahabat yang bernama Afra, ya, seorang wanita yang bernama Afra, ya, ini luar biasa. Punya 7 orang putra dari 2 suami yang berbeda, sebagiannya muhajirin, sebagiannya ansor, ketujuh-tujuhnya ya meninggal di medan pertempuran untuk membela kebenaran. Ya. Dan termasuk putra beliau yang membunuh Abu Jahal, nanti kita akan bacakan riwayatnya. Termasuk putra beliau yang membunuh ya Abu Jahal. Nah, ketika itu salah seorang putra Afra ini yang bernama Auf ya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudhiku ar-rabba min 'abdih?" Ya Rasulullah, "Ma yudhiku ar-rabba min 'abdih?" Wahai Rasulullah, dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di tengah perang yang sedang berkecamuk. Wahai Rasulullah, apa yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala itu tertawa? Apa yang menggembirakan bagi Rasul sallallahu bagi Allah Subhanahu wa taala? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghamsuhu yadahu fil adu hasiran." Yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa adalah ketika seorang hamba itu menerjang musuhnya tanpa ya berbekal perisai. Artinya yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala gembira adalah ketika seorang hamba bertarung di medan pertempuran mati-matian tanpa mengenal rasa takut sama sekali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Afra, oleh Auf ibn Afra? Fanaza'a dir'an kanat alaih. Maka kemudian beliau pun melepaskan baju besi yang dia kenakan, ya. Faqadafaha, lalu dia lepaskan, thumma aqada saifah. Lalu dia pegang pedangnya. Faqatala al-qauma hatta kutil. Maka kemudian beliau mengambil pedangnya, lalu beliau menyerang pasukan musuh sampai kemudian beliau terbunuh di medan pertempuran. Ini kisahnya Auf ibn al-Harith atau yang dikenal dengan Auf ibn Afra. Ya, bagaimana dia ingin membuat Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Maka dia pun menyerang musuh dengan penuh keberanian sampai kemudian dia pun mendapatkan syahid di medan pertempuran tersebut. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah keberanian para sahabat, ya, tidak hanya sampai di situ. Kita juga bisa melihat bagaimana kisah terbunuhnya Abu Jahal, lanatullah alaih, gembong kesyirikan, gembong kekufuran, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hinakan dia, dikalahkan oleh dua orang sahabat yang masih sangat muda. Kisah kalahnya Abu Jahal atau terkaparnya Abu Jahal di medan pertempuran ini dikisahkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abdurrahman bin Auf bercerita, "Bainana ana waqifun fi saf yauma badrin fanadartu an yamini wa an shimali fa idza ana bi gulamaini min al ansar hadithatin asnanuhuma." Ketika itu aku sedang berada di barisan pasukan pada perang Badar. "Fanadartu an yamini wa an shimali." Kemudian aku memperhatikan sekitarku, apa yang ada di kananku dan apa yang ada di kiriku. Fa idza ana bi gulamaini minal ansar, ternyata di dekatku ada dua orang pemuda dari kalangan Ansar. Hadithati asnanuhuma, ya, usia mereka masih teramat muda. Tamannaitu an akuna baina adla minhuma, maka aku ingin berada di antara mereka. Fa ghabazani ahaduhuma, maka kemudian salah seorang dari pemuda tersebut memberikanku isyarat, ya, mengerjapkan, ya, matanya, kemudian memberikan isyarat kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu apa yang dikatakan pemuda tersebut kepada Abdurrahman bin Auf? Faqala ya ammi, hal ta'rifu Aba Jahl? Wahai paman, apakah engkau tahu yang mana yang namanya Abu Jahal? Qultu na'am. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, tentu aku mengetahuinya. Abdurrahman bin Auf, seorang muhajir, ya, seorang dari kalangan muhajirin, beliau sangat mengenal sosok Abu Jahal. Kemudian dia mengatakan kepada pemuda tersebut, ya, ma hajatuka ilaihi yabna akhi, apa yang menjadi hajatmu terhadap dirinya, wahai putra saudaraku? Ibnu akhi, ya, secara literalis artinya putra saudaraku, keponakanku. Ini panggilan bagi orang yang lebih muda atau orang yang seumuran dengan anak kita. Jadi ini menunjukkan diperbolehkannya kita memanggil orang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan kita dengan panggilan yabna akhi, wahai putra saudaraku, wahai keponakanku. Wahai keponakanku, apa hajatmu? Apa keperluanmu dengan Abu Jahal? Ya. Coba perhatikan ini saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. apa yang menyebabkan dia, ya, pemuda ini mencari-cari Abu Jahal. Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dikhabarkan bahwa dia telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana pengagungan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terima Rasul sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Dia tidak terima Rasul sallallahu alaihi wasallam direndahkan. Mana orang yang berani melecehkan Rasulullah? Mana orang yang berani merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seorang pemuda. Ya. Dan kita bisa melihat ya di hari-hari ini orang merendahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada orang yang berani untuk menindaknya. Bicara dengan lantang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tindakan. Coba lihat apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya, mana Abu Jahal? Kenapa kau mencari Abu Jahal? Aku dikhabarkan bahwa dia yasubbu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pemuda itu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Walladhi nafsi biyadi, la'in ra'aituhu la yufariku sawadi sawadah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apabila aku melihatnya, aku mendapatinya, maka ya, kedua bayangan kami tidak akan berpisah. Hatta yamutal a'jalu minna, sampai salah seorang di antara kami mati duluan." Hidup, ya dia yang mati, imma dia yang mati, atau aku yang mati. Ya. Imma dia yang mati, atau aku yang mati. Fata'ajabtu lidzalik. Maka aku pun merasa takjub, kata Abdurrahman bin Auf. Bagaimana bisa seorang pemuda memiliki keberanian yang luar biasa. Ya. Ingin membunuh orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka bayangkan, bandingkan dengan pemuda di masa kita. Ya, bandingkan di masa kita dengan pemuda di masa kita. Kebanyakan di antara mereka tidak memiliki kecemburuan sama sekali terhadap agama, bahkan justru mereka menjadi bagian dari orang-orang yang suka melecehkan agama, menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, menjadikan agama sebagai bahan untuk direndahkan, ya, jadikan lelucon oleh mereka. Tapi lihat pemuda di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terima dia Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela. Ini pemuda yang pertama. Bagaimana dengan pemuda yang kedua? Faghamazanil akharu faqala limithlaha. Yang kedua pun sama. Dia mengedipkan matanya kepadaku, memberikan isyarat kepadaku, kemudian dia mengatakan hal yang sama dengan pemuda yang pertama. Mana Abu Jahal? Kenapa kamu mencari Abu Jahal? Karena aku mendengar dia telah melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala falam anshab an nadhartu ila Abi Jahal yajulu fin nas. Qultu ala inna hadha sahibukum alladhi sa'altu mani. Kemudian tidak lama kemudian aku melihat keberadaan Abu Jahal. Dia berjalan ya di tengah-tengah manusia. Dia tampak berjalan di tengah-tengah manusia. Kemudian aku mengatakan, ala inna hada sahibukum. Ya. Wahai pemuda, inilah orang yang sedang kalian cari-cari. Alladhi sa'altu mani. Yang kalian telah bertanya kepadaku tentang dirinya. Fabtadarahu bisayfihima fadarabahu hatta qatalah. Maka kemudian mereka berdua pun, ya, bersegera dengan membawa pedang keduanya, lalu mereka pun ya dorobahu, memukulkan pedangnya kepada Abu Jahal hatta qatala, sampai kemudian Abu Jahal terbunuh. Tapi sesungguhnya Abu Jahal tidak terbunuh, ya, belum mati ketika itu. Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika itu salah seorang di antara pemuda ini menyerang bagian bawah tubuhnya Abu Jahal, sehingga kemudian kakinya terputus. Adapun yang Satunya lagi menyerang bagian atas tubuhnya Abu Jahal, sehingga bagian atasnya terluka. Maka terkaparlah Abu Jahal, tapi ketika itu belum mati. Nanti ada sahabat yang benar-benar mengeksekusi Abu Jahal. Hanya saja dia terluka parah. Artinya tanpa dieksekusi oleh sahabat yang ketiga, dia pasti akan mati. Lukanya demikian parah. Ya. Dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Abu Jahal, ini bukannya tanpa risiko. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika itu Abu Jahal ya dijaga oleh salah seorang putranya yang bernama Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahal, yang nanti dia masuk Islam ya. Ba'da Fathu Makkah dia masuk Islam. Tapi ketika itu dia masih berada dalam kekufuran, dia berusaha untuk menjaga bapaknya. Kemudian salah seorang di antara pemuda ini, ya, yakni Mu'ad bin Amr Ibn Jamuh, itu ditebas tangannya. Ya, sampai lepas tangannya. Sampai ketika itu hanya tertinggal sedikit saja. Ketika tertebas ya. Perang zaman dahulu luar biasa. Tertebas tangannya, kemudian hanya sedikit saja bagian yang masih tersisa menempel. Lalu kemudian dia potong tangannya tadi. Sehingga dia dikenal, ya, setelah itu hanya memiliki satu tangan saja. Ya, Mu'ad bin Amr Ibn Jamuh. Tapi mereka berdua berhasil untuk menjatuhkan Abu Jahal ketika itu, sampai Abu Jahal terkapar. Tsumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaroh. Kemudian mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi. Faqala ayyukuma qatalah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dua pemuda tersebut, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Qala kullu wahidin minhuma ana. Maka setiap di antara mereka mengatakan, ana qataltuh. Akulah yang telah membunuhnya. Dua-duanya mengklaim mereka telah membunuh ya Abu Jahal. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal masahtu ma sayfaikuma? Apakah kalian berdua sudah membersihkan kedua pedang kalian? Ya, apakah kalian sudah mengusap kedua pedang kalian? Kalian bersihkan pedang kalian? Qala la. Maka kemudian kedua pemuda ini mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak wahai Rasulullah, pedang kami masih bersimbah darah. Fa nadhara fi sayfain fa qala kilakuma qatala. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada kedua pedang pemuda tadi lalu mengatakan, kalian berdua telah membunuhnya. Kalian berdua telah membunuhnya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wasalabuhu li Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Kemudian harta rampasan perang ya. Jadi salab itu adalah properti yang menempel di tubuh seorang prajurit. Ketika dia berperang, dia punya entah itu baju besi atau dia punya sepatu atau punya apa. Ya, maka ini diberikan kepada orang yang berhasil membunuhnya. Nah, sekarang ada dua orang yang membunuh Abu Jahal. Kemudian salabnya yang diberikan kepada Mu'ad bin Amr ibn Jamuh. Kenapa? Karena Mu'awid bin Afra, salah seorang atau pemuda yang lain. Jadi ada dua, yang pertama namanya Mu'awid bin Afra, yang kedua namanya Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Ya, Mu'awid bin Afra ini kembali berperang, kemudian dia bertarung, kemudian mendapatkan syahid di Pedang Badar. Jadi setelah membunuh Abu Jahal, dia turun lagi ke medan pertempuran, lalu dia meninggal dunia. Ya, gugur di medan pertempuran. Dan ingat ini ya, Mu'ad bin Afra, putranya Afra. Ini putranya Afra yang kedua, yang meninggal di medan pertempuran. Ya, Mu'ad bin Afra. Ya, ini putranya Afra yang kedua. Ya, bukan Mu'ad ya. Dalam hadis disebutkan Mu'ad. Tapi yang benar, wallahu ta'ala Mu'awid. Karena Mu'ad bin Afra ini ikut berperang juga dalam Perang Badar. Tapi beliau masih hidup sampai di masanya Ali bin Abi Thalib. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kapan Mu'ad bin Afra ini meninggal dunia? Sebagian mengatakan bahwa Mu'ad ini meninggal ketika Perang Jamal. dia berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagiannya mengatakan bahwa beliau meninggal dunia dalam peperangan yang lain. Ya. Tapi yang berhasil membunuh Abu Jahal itu adalah Muawid ibn Afra. Muawid ibn Afra. Maka kemudian diberikanlah kepada ya Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh ya salat dari Abu Jahal. Nah, ketika kita tadi mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Jahal belum mati, ya. Apa yang dilakukan oleh pemuda tadi hanya memberikan luka yang demikian berat, luka yang demikian parah kepada Abu Jahal. Tapi katakan oleh para ulama, walaupun dia dalam keadaan seperti itu tidak akan bertahan hidup. Ya, lukanya demikian parah, ya, kakinya sampai terpotong, kemudian bagian atasnya pun terluka parah, maka tidak ada kesempatan bagi Abu Jahal untuk hidup. Tapi ternyata dia masih hidup ketika itu. Ya. Maka ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin ada yang mengkabarkan kepada beliau tentang keadaan Abu Jahal, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, man yanduru, ya man yanduru masona Abu Jahal. Siapa yang melihat apa yang terjadi pada Abu Jahal? Apakah sebenarnya dia sudah mati atau belum? Fantolaq ibnu Mas'udin fawajaduhu qad darabahu ibnu Afra hatta barad. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat, ya. Beliau bukan Quraisy, ya. Beliau dari Bani Hudzail Al-Hudzali, ya. Dan bukan dari keluarga yang ternama, ya. Beliau ini hanya seorang pengembala kambing. Dan fisiknya itu sangatlah lemah. Ya, sangat kecil beliau. Sampai pernah betis beliau itu ditertawakan oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian dibela oleh Nabi SAW bahwa betisnya Abdullah bin Mas'ud ini apabila di akhirat nanti lebih berat daripada Gunung Uhud. Karena amalan beliau yang demikian mulia, amalan beliau yang demikian banyak, maka betisnya yang ringan tadi kalau ditimbang dengan Gunung Uhud maka lebih berat betis beliau. Maka sosok beliau yang kecil ini coba mencari mana Abu Jahal. Kemudian beliau mendapati ya Abu Jahal ketika itu sudah terkapar. Ya. Qala, kemudian dia mengatakan, "A anta Abu Jahal?" Ya. "Apakah engkau adalah Abu Jahal?" Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, "Iya." Fa akhadha bi liyatihi fa qala hal fawqa rajulin qataltumuhu aw rajulin qatalahu qaumuh. Maka kemudian ditarik jenggotnya Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Jahal masih menunjukkan kesombongannya. Kata dia, bukanlah aib bagiku terbunuh oleh kalian atau terbunuh oleh golonganku sendiri. Artinya, ya, tidak jadi masalah bagiku. Apakah yang membunuhku itu adalah orang dari Quraisy yang masih memiliki hubungan denganku atau yang selainnya. Dan riwayat yang lain disebutkan dia sempat melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, kenapa engkau bisa di sini, wahai pengembala kambing, katanya. Lihat, orang ini begitu sombong. Bahkan sampai menjelang kematiannya masih melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa engkau bisa sampai di sini, wahai pengembala kambing? Ya, karena Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing. Ya, ada kisahnya ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar singgah ke tempat gembalaannya Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud masih sangat muda. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan susu, tapi kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya saya ini hanya orang yang dipekerjakan saja, nggak layak untuk memberikan susu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Abdullah bin Mas'ud mendatangkan seekor domba yang masih perawan. Perawan otomatis nggak ada susunya. Lalu diperas oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarlah susu dari domba tersebut, lalu beliau minum, kemudian Abu Bakar minum, dan Abdullah bin Mas'ud minum. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud memang dikenal sebagai pengembala kambing. Dilecehkan oleh Abu Jahal. Ya. Kenapa engkau bisa sampai di sini, wahai pengembala kambing? Kemudian Abdullah bin Mas'ud berusaha untuk membunuh Abu Jahal ketika itu. Ternyata karena mungkin pedang beliau sudah dipakai untuk berperang, sehingga hilang ketajamannya. Lalu dia pun mengambil pedangnya Abu Jahal, lalu dia pun membunuh, ya. Kemudian dia fadarabtuhu hatta barut. Kemudian aku pukul kembali, ya. Aku pukulkan kembali pedang tersebut kepada Abu Jahal sampai kemudian dia terkapar. Ya. Maka kemudian Abu bin Mas'ud melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang baru saja terjadi. Maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah." Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah benar apa yang dia janjikan dan telah memberikan pertolongan kepada hambanya. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minta ditunjukkan mana jasadnya Abu Jahal. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza Fir'aunu hadhil ummah." Ya, dia ini adalah Fir'aunnya umat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat sombong sampai di akhir kehidupannya masih melecehkan orang lain. Masih melecehkan Abdullah bin Mas'ud. Ya, padahal gak ada lagi harapan bagi dia. Ya, orang sombong. Ya, kalau Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ya, tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka keberadaannya sama dengan Abu Jahal yang sampai di akhir hayatnya tetap sombong, ya, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian juga pada perang Badar ini terbunuh salah seorang tokoh Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, kita kenal sebagai sosok yang demikian kejam menyiksa kaum muslimin yang beriman. Di antara sosok yang paling banyak beliau siksa adalah sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Bilal ini statusnya masih sebagai budaknya Umayyah atau budak dari anak-anak yang berada dalam perwalian Umayyah ketika itu. Umayyah bin Khalaf. Maka disiksa Bilal sedemikian rupa. Ya, ketika itu dipasangkan seutas tali di leher Bilal, kemudian Umayyah memerintahkan agar anak-anak menarik Bilal seperti hewan. Jadi Bilal ditarik, ya, berlari-lari mengelilingi kota Makkah. Ya. Demikian juga dia membaringkan Bilal di padang pasir yang demikian panas, lalu ditimpakan di atas tubuhnya Bilal sebuah batu yang demikian besar dan panas. Ketika itu Bilal diperintahkan untuk melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidaklah keluar dari lisan Bilal kecuali ucapan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Kemudian Bilal pun dibebaskan atau diberdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, kemudian Umayyah bin Khalaf, ya, ikut berperang, ya, bersama kaum musyrikin. Sebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Umayyah bin Khalaf ini awalnya dia tidak ingin ikut berperang, ya, tidak ingin ikut berperang, karena ketika Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang pembesar kaum Ansar berkunjung, ya, telah kita sebutkan dalam pertemuan beberapa pertemuan yang lalu. Ya, salah satu bukti bahwa Quraisy itu dalam keadaan perang dengan pasukan dengan kaum muslimin adalah ancaman yang diberikan oleh penduduk Mekah kepada Sa'ad bin Mu'ad. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'ad, ya, sedang melakukan umroh di kota Mekah. Sa'ad sudah masuk Islam. Dia melakukan umroh, kemudian dia bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini adalah rekannya, temannya. Kalau Umayyah bin Khalaf melakukan perdagangan ke negeri Syam, dia pasti singgah ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sebaliknya, kalau Sa'ad bin Mu'ad melakukan umrah ke kota Makkah, dia pasti singgah ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Ini persahabatan mereka ketika masih berada di masa, ya, di masa jahiliyah. Lalu kemudian, ketika Umayyah bin Khalaf, ya, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad yang melaksanakan umrah, ya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab ketika itu, ya, mengatakan kepada siapa Umayyah bin Khalaf, siapa orang ini wahai Umayyah? Oh, dia ini adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad penduduk kota Yathrib. Maka kemudian Abu Jahal atau Abu Lahab ketika itu, ya, mencela Sa'ad bin Mu'ad, ya, mengatakan bahwa kami akan segera memerangi kalian. Kalian memberikan perlindungan kepada orang yang kami buru. Ya. Maka kemudian ya Sa'ad bin Mu'ad pun mengucapkan sesuatu kepada Umayyah bin Khalaf bahwa dia mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Umayyah bin Khalaf ini akan terbunuh di medan pertempuran. Ya, akan terbunuh di medan pertempuran. Sehingga sejak itu mulai takut Umayyah bin Khalaf. Dia nggak berani keluar kota Makkah. Sampai kemudian, barakallahu fikum, terdengar berita pasukannya, kafilah dagangnya Abu Sufyan, dicegat oleh kaum muslimin. Ya, kita flashback lagi. Kemudian Abu Jahal mengumpulkan pasukan. Ayo kita semua tolong kafilah dagang kita yang akan dicegat oleh kaum muslimin. Tak terkecuali Umayyah bin Khalaf diajak oleh Abu Jahal. Ayo berangkat Umayyah, jangan jadi seorang pengecut. Nah, ketika itu Umayyah teringat dengan ucapannya Sa'ad bin Mu'ad tentang ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, jangan berangkat. Tidak engkau ingat ancamannya Muhammad kepadamu dan dia selalu berkata benar. Apa yang dia katakan selalu terjadi." Maka Umayyah enggak mau berangkat ketika itu. Tapi yang namanya Abu Jahal selalu mengompori. Akhirnya dengan terpaksa, Umayyah bin Khalaf pun berangkat untuk menuju Perang Badar. Dia berangkat bersama ya orang-orang Quraisy untuk menuju menuju Badar. Nah, kemudian Umayyah bin Khalaf, dia punya perjanjian dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi sebelum Abdurrahman bin Auf ini hijrah ke kota Madinah, mereka punya perjanjian antara keduanya, dibuat perjanjian. Apa bentuk perjanjiannya? Bahwa Umayyah nanti akan memberikan perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf dan keluarganya. Demikian juga Abdurrahman bin Auf ya berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada Umayyah bin Khalaf. Dan tentunya saudaraku kaum muslimin, ketika itu belum banyak ya syariat Islam yang turun. Sehingga hubungan yang semacam ini ketika itu masih diperbolehkan. Ya, saling memberikan jaminan. Umayyah bin Khalaf memberikan jaminan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf pun memberikan jaminan kepada Umayyah bin Khalaf. Ya. Nah, ketika itu disebutkan dalam sebagian riwayat, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Ketika Perang Badar berlangsung, mulai pasukan kaum musyrikin ini terpukul mundur, Umayyah bin Khalaf merasa sangat ketakutan. Dia merasa bahwa ini sebentar lagi apa yang dijanjikan oleh Muhammad akan segera menimpaku. Maka dia teringat janjinya dengan Abdurrahman bin Auf. Dia teringat dengan kesepakatan yang diberikan dengan Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia mencari Abdurrahman bin Auf, ketemu. Kemudian dia mengatakan kepada Abdurrahman ya bin Auf ya, mengingatkan kembali perjanjian yang telah mereka buat. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf pun memberikan perlindungan kepada Umayyah bin Khalaf. Dan ingat sekali lagi, kalau Anda bertanya kenapa kok Abdurrahman bin Auf memberikan perlindungan kepada Umayyah, ingat ketika itu syariat belum turun seutuhnya. Aturan dalam peperangan itu belum turun seutuhnya. Ya. Maka dia tetap memberikan perlindungan. Entah nanti bagaimana keputusannya di hadapan Rasulullah SAW, itu masalah nanti. Ya, bisa jadi nanti Rasulullah SAW memberikan ampunan, atau Rasulullah SAW meminta tebusan. Al-Muhim, mereka telah membuat kesepakatan, ya, antara Umayyah bin Khalaf dan Abdurrahman bin Auf telah terjadi kesepakatan, maka kemudian Abdurrahman bin Auf pun memberikan perlindungan kepada Umayyah bin Khalaf. Ya. Namun apa yang terjadi, saudaraku kaum muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu keberadaan Umayyah bin Khalaf dalam lindungannya Abdurrahman bin Auf ini tampak di matanya Bilal, ketahuan oleh Bilal. Jadi Bilal melihat Umayyah bin Khalaf sekarang berada ya dalam perlindungan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Bilal pun mengatakan, "La najautu in naja Umayyah." Ya, saya tidak akan selamat selama Umayyah masih hidup. Ini artinya apa? Penegasan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati antara diriku dengan Umayyah. Saya yang mati atau dia yang mati. Sama seperti ucapannya Mu'ad bin Afra, Mu'ad bin Amr bin Jamuh tentang siapa? Abu Jahal. Jadi Bilal mengatakan, ya, ma najautu in naja Umayyah. Saya tidak akan selamat ya kalau Umayyah masih hidup. Maka kemudian Bilal ya memanggil beberapa orang Ansar, mengatakan bahwa ini adalah musuh Allah, ini adalah Umayyah musuh Allah. Lalu kemudian mereka pun menyerang Umayyah bin Khalaf yang berada dalam perlindungan Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang gentle, ya, dia telah berjanji memberikan perlindungan kepada Umayyah, dia tetap berusaha untuk memberikan perlindungan kepada Umayyah, jangan sampai dia diserang oleh Bilal dan para sahabat Ansor. Ya, sehingga ketika itu sampai kakinya Abdurrahman bin Auf ini terluka. Sampai kakinya Abdurrahman bin Auf itu terluka. Namun kemudian Umayyah bin Khalaf pun ya terbunuh oleh Bilal dan para sahabat lainnya, ya, para sahabat Ansor. Ya. Nah, demikianlah terjadi pertempuran yang luar biasa ya di tengah-tengah Badar, sampai kemudian ya perang Badar ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, ketika itu sebanyak 70 orang kafir Quraisy terbunuh. Ya, dari 1000 orang. Dari 1000 orang yaitu 70 orang berhasil terbunuh. Ya. Kemudian yang ditawan oleh kaum muslimin ketika itu jumlahnya juga sama, 70 orang juga. Ya. Dan di antara 70 orang yang tewas ini kita sudah sebutkan tadi ada apa? Ada para pembesar-pembesar mereka. Jadi ini merupakan kehilangan yang luar biasa. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat kita ketika beliau menangkap dua orang budak, yang menangkap dua orang budak kemudian dilaporkan siapa saja yang ikut dalam pasukan, maka Nabi SAW mengatakan bahwa Mekah telah menyerahkan percikan atau apa serpihan hatinya. Ya, banyak di antara mereka yang terbunuh. Sementara di pihak kaum muslimin ketika itu yang terbunuh hanyalah 14 orang saja. Dari sekitar 319 yang terbunuh hanya 14 orang. Ya, 14 orang yang mati syahid. 6 orang dari kalangan muhajirin dan 8 orang dari kalangan ansor. Ya. Di antara nama para sahabat yang syahid kita bacakan, ya. Dari kalangan muhajirin ada 6 orang. Yang pertama Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Ya. Ubaidah ibn al-Harith. Ini yang ikut bertarung mubarazah ya bersama Ali dan Hamzah. Kemudian Umair ibn Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas ini adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Dhu Shimalain ibn Abi Amr Al-Khuzai. Ya, Dhu Shimalain ibn Abi Amr Al-Khuzai. Ya. Kemudian Akil bin Bukair Al-Laythi. Nah, Akil bin Bukair ini juga putranya Afra. Jadi siapa? Afra itu menikah dengan Al-Harith ya, yang orang Madinah. Kemudian ketika dia pindah ke Makkah dia nikah dengan Bukair Al-Laythi. Kemudian dapat anak Akil. Ya, Akil ini termasuk dari kalangan muhajirin. Akil bin Bukair Al-Laythi. Kemudian Mahja, Maula Umar bin Khattab. Ada yang namanya Mahja, ya, budaknya Umar bin Khattab. Kemudian Al-Harith bin Sofwan Al-Fihri, ya, seorang Qurashi. Ini 6 orang sahabat yang syahid dari kalangan orang-orang muhajirin, dari kalangan sahabat muhajirin. Kemudian dari kalangan Ansar ada 8 orang, ya. 2 orang dari Aus, sisanya yang 6 dari Khazraj. Ya, di antara sahabat yang meninggal dunia dari kalangan Ansar, yang pertama Sa'ad ibn Khaisamah. Sa'ad ibn Khaisamah. Ini dari kalangan Aus. Ya. Kemudian Mubashir bin Abdul Munzir. Ini juga dari kalangan Aus. Baru kemudian dari kalangan Khazraj, Yazid ibn al-Harith. Kemudian Umair ibn al-Humam. Ini yang makan kurma. Ingat kisahnya kemarin ya. Yang dia makan kurma, kemudian dilempar kurma. Ya, kalau saya makan kurma terlebih dahulu, akan banyak waktu yang terbuang. Ya. Kemudian Rafi' bin al-Mu'alla. Juga dari Khazraj. Kemudian Harithah bin Suraqah. Ya, Harithah bin Suraqah. Jadi Harithah bin Suraqah ini ada kisahnya. Ketika itu ibu beliau bersedih dengan kematian Harithah bin Suraqah. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Ya, tidak perlu merasa bersedih. Ya, karena dia berada di surga yang paling tinggi. Harithah bin Suraqah. Kemudian Auf ibn al-Harith. Ya, Auf ibn al-Harith. Tadi kisahnya telah kita sebutkan, yang dia bertanya, apa yang membuat Allah tertawa? Ini juga putranya Afra. Kemudian Muawid bin Harith. Muawid ibn al-Harith. Ini saudaranya Auf, juga putranya Afra. Jadi tiga putranya Afra yang wafat, yang gugur di Perang Badar. Ya. Aqil bin Bukair, Auf ibn al-Harith, dan Mu'ad ibn al-Harith. Ya. Maka kemudian, ya, para sahabat Nabi SAW dimakamkan di medan pertempuran. Bisa diperlihatkan mungkin makam para sahabat Badar, syuhada Badar. Nah, ini makam mereka. Ya, jadi dimakamkan di sana. Adapun dan dimakamkan ya para syahid ya, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan dimakamkan dengan pakaian-pakaian mereka. Ya, dimakamkan dengan pakaian-pakaian mereka yang kata Nabi SAW nanti ketika pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang berlumuran darah. Hanya saja ya, darahnya akan berbau misik. Adapun kaum musyrikin, ya, mereka dikuburkan dalam sebuah sumur. Ya, ada sebuah sumur yang tidak lagi aktif. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sumur tersebut, lalu dibenamkan di dalamnya. Nah, baik. Mungkin demikian apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Insya Allah pembahasan kita tentang Perang Badar ini masih akan ada kelanjutannya. Karena ada beberapa peristiwa yang terjadi pasca Perang Badar. Di antaranya bagaimana pembagian ghanimah. Demikian juga perlakuan Nabi SAW. Tadi sudah kita sebutkan 70 orang. Ada 70 orang yang tewas dari kalangan kaum musyrikin. Dan 70 orang yang tertawan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap para tawanan? Dan di sana ada sedikit perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar tentang bagaimana memperlakukan tawanan. Ya, ini juga masih termasuk pembahasan Perang Badar. Baik. Saya ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan dari pertemuan kemarin. Apakah benar bahwa seorang yang mati syahid, ya, tidak akan mendapatkan fitnah kubur? Jawabannya, iya. Ya, salah satu golongan yang tidak akan mendapatkan fitnah kubur adalah orang yang mati syahid. Ya, dalam sebuah hadis ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ma balul mu'minin yaftanuna fi kuburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, ada apa? Mengapa kaum mukminin mereka diuji di dalam kubur-kubur mereka kecuali orang yang mati syahid? Kenapa orang yang mati syahid tidak diuji? Maka kata Rasulullah SAW, kafa bi bariqati saif au kafa bi bariqati asyuf ala ra'sihi fitnah. Cukuplah ujian bagi seorang yang mati syahid kilatan pedang di atas kepalanya. Jadi ketika dia berperang untuk menegakkan kalimatullah, dia melihat kilatan pedang yang ada di atasnya, ini sudah merupakan ujian bagi seorang yang mati syahid, sehingga dia tidak lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita mentayin para sahabat ahli Badar secara individu bahwa mereka mati syahid? Jazakumullahu khairan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka mati syahid. Sehingga boleh saja kita mengkhabarkan ya, atau memastikan bahwa mereka mati syahid. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pengkhabaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka mati syahid, ya. Kita benarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan adapun untuk di masa kita, ya. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk memastikan ada di antara kaum muslimin yang mati di medan pertempuran, kemudian dia memastikan bahwa si fulan mati syahid. Kalau di masa Rasulullah SAW, dipastikan oleh Nabi SAW, ada pengkhabaran dari Nabi SAW. Adapun di masa sekarang, ya, kita tidak bisa memastikan seorang itu mati syahid atau tidak. Ya, dalilnya adalah beberapa fragmen dalam Sirah An-Nabawiyah. Sebutkan misalnya dalam perang Khaybar, ada seorang sahabat yang terbunuh. Ya, ada seorang sahabat yang terbunuh. Dipanah oleh musuhnya di medan pertempuran. Maka kemudian para sahabat mengatakan hani'an lahu. Ya, amat senang keadaannya. Ya, dia sangat dia akan sangat berbahagia. Ternyata diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya. Dia mungkin disiksa, dia akan disiksa. Kenapa? Karena dia menyembunyikan harta rampasan perang. Demikian juga di salah satu perang ada di antara para sahabat ya. Yang bertarung dengan demikian hebatnya, kemudian dia menemui ajalnya dalam pertempuran. Maka orang-orang pun memuji dia. Ya, memuji dia, seakan-akan dia telah mati syahid. Nabi SAW justru mengatakan, huwa min ahlun nar, huwa min ahlin nar. Dia dari kalangan penduduk api neraka. Ya, apa yang terjadi? Ternyata ada di antara para sahabat yang menyaksikan bahwa orang ini ketika dia berperang dengan demikian gagah berani, dia terluka parah. Lalu dia tidak sabar terhadap luka yang dia derita, lalu dia membunuh dirinya. Dari kedua kisah ini, para ulama mengatakan bahwa kita tidak boleh memastikan seseorang itu mati syahid. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang ada di baliknya. Adapun para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, yang gugur di medan pertempuran, ya, yakin kita bahwa mereka termasuk dari kalangan para syuhada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, tentang Abu Jahal. Ya, Abu Jahal tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupannya. Bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan hidayah agar meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim? Ya. Banyak yang dinasihatkan oleh para ulama bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dan keistiqomahan. Ya. Di antaranya adalah dengan konsisten senantiasa menuntut ilmu agama. Belajar, mempelajari agama. Jangan sampai kita putus dari majelis ilmu. Jangan sampai kita putus dari menuntut ilmu. Karena ini adalah suatu tanda kebaikan bagi diri seseorang. Dia akan senantiasa terbimbing dengan majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia terhadap agama ini. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dia putus wasilah hidayah ini, yaitu majelis ilmu. Tetap dia berusaha untuk menghadiri majelis ilmu. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang akan menjaga hidayah tersebut adalah lingkungan kita. Hendaknya seseorang mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang senantiasa membantu dia dalam ketaatan. Jangan kemudian dia berteman dengan orang-orang yang bisa merusak hidayah tersebut. Ini satu kesalahan yang terjadi, ya, dan satu realita yang bisa kita lihat sendiri. Orang yang dulunya sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala rusak kembali karena pergaulan. Ya. Bahkan sebagainya murtad. Padahal dulunya dikenal dengan keistiqomahan. Maka menjaga pergaulan kita, ya, ini adalah sangat sangat penting. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Armaru 'ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil." Ya, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Demikian juga hendaknya dia senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah mematikan dia dalam keislaman. Ya, demikian juga di waktu-waktu mustajab lainnya dia berdoa. Mudah-mudahan dengan apa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan kepada dia sampai dia wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita di sore hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.